Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Radio Rojak, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali kajian rutin kita, yaitu kait terkait dengan ilmu nahwu. Pembahasan yang lalu yaitu masalah al-asma'ul khamsah, yaitu isim-isim yang lima atau lima isim yang mana tanda i'rabnya adalah huruf, bukan harakat akan tapi huruf, yaitu marfu'ah bil waw, dia dirafakkan dengan waw, kemudian mansubah bil alif dan dinasabkan dengan alif, kemudian ketiga majrurah bil ya dan dijarkan dengan ya. Contoh, ja'a abuka, abuka itu ismun min asmal khamsah, marfu, tarafnya waw, kena sebagai fa'il. Ra'aitu abaka, berubah abu jadi abaka, abaka jadi maf'ul bih, mansub, alamatun nasbi al-ya. Kemudian marartu bi'abika, perhatikan masuk huruf jar, bi'abika, tanda jarnya ya, kena dia ismun min asmal khamsah. Jadi tanda rafaknya waw, tanda nasabnya ya alif, dan tanda jarnya ya. Juga sudah kita bahas syarat-syarat yang bisa dijadikan asmal khamsah. Lafaznya atau isimnya cuma lima, tertentu isimnya tidak keluar dari ini, yaitu kata abun, kata akhun, kata hamu, kemudian kata fu dan kata dhu. Inilah lafaznya, tidak keluar dari ini, maka dikatakan al-asma'ul khamsah. Apa syaratnya? Syaratnya pertama, lafaznya harus bentuk mufrad, jadi abu. Kalau dia musanna, maka i'rabnya i'rab musanna, bukan asmal khamsah. Perhatikan abun, kalau musannanya abawani. Abun, jadi al-asmal khamsah, al-asma'ul khamsa isim yang lima. Pertama, lafaznya lafaz ab, ini lafaznya. Kemudian yang kedua, lafaz akh. Kemudian yang ketiga, lafaz hamu, ya, atau hama. Kemudian yang keempat, lafaz fu. Kemudian yang kelima, lafaz zu, ya. Kalau dia musanna, i'rabnya i'rab musanna. Abun jadi abawani. Abawani i'rab musanna. Perhatikan tanda rafaknya alif. Ini alif. Abawani atau abawaini, pakai iya, kita tahu musanna marfu' ni alif, kemudian wa mansub dengan ya, wa majur dengan ya. Ini kalau dia musanna, jadi tidak bisa dijadikan asmal khamsa. Atau dia jamak, jamaknya aba, abaun, ini jamaknya. Ini tidak termasuk asmal khamsa. Demikian juga akhun. Kalau musanna akhawani, akhawani atau akhawaini, pakai iya, jamaknya ikhwah, ikhwatun atau ikhwan, ikhwanun, ikhwatun, ikhwanun. Berbeda nih, ini akhawan, ini akhawani, kalau ini ikhwanun. Baik. Hamun, hamawani, ini musannanya, hamawani atau hamawaini. hamawai ni. Jamanya ahmaun. Fan ahma. Taib. Kalau famun afwah. Apa? Famun musannanya. Asal famun ya. Ini asal famun famami. Fam famami. Fam. Famaini. Jamannya afwah. Afwahun. Kemudian zu zawani. Zawani, zawaini. Ya, jamannya zau. Zau itu nyam. Ini jamak mulhaq bi jam' nuzul salim. Zau. Zau atau mesti idhofah dia. Zau, zawi. Nah, ini tidak bisa masuk asmal khamsah. Asmal khamsah adalah ketika dia mufrad. Ini yang bisa. Jadi bagaimana dia asmal khamsah? Idhofah. Jadi abu idhofah mudhaf kepada, kita ambil contoh, mudhaf kepada ha. Jadi apa? Abuhu. Nah, marfu'nya waw. Abahu abihi. Demikian juga ini. Jadi akhuhu. Akhahu akhihi. Hamu. Hamuhu hamahu hamihi. Kemudian kemudian apa? Fu juga. Nah, fu asalnya famun. Kalimat famun asalnya. Dibuang mimnya. Fu. Banyak bang. Idhafah. Fuhu. Iya, mulutnya. Fahu. Fihi. Kemudian zu. Jadi apa? Zu. Zu sayyara. Pemilik mobil, masalah. Zu sayyara. Nah, untuk zu dia harus idhofah kepada selain dhamir. Enggak ada zu apa ya? Sayyaratin, pemilik mobil. Enggak ada pemiliknya. Enggak ada zuhu, zuha. Mesti zu sayyara, zu ardin, zu malin. Nah, ini namanya asmal khamsah. Harus dalam keadaan mufrad. Ini katakan mufrad. Apa? Mufrad. Kalau ini musanna, ini jama. Ini enggak bisa. Enggak bisa dimasukkan jadi asmal khamsah. Itu syarat kemarin apa? Pertama mufrad, yang kedua adalah di lafaznya adalah lafaz mukabbara atau bukan musaghara. Kalau musaghara yaitu abun ubayyun, itu musaghara. Rajul rujail yaitu maknanya adalah menunjukkan soal untuk kecil, bisa fisiknya kecil atau karena kedekatan. Nah, karena kedekatan maka dipakai dengan kata bentuk isim taswir. Ya, seperti Anas Unais, bukan orangnya kecil enggak, karena kedekatan. Nah, panggil oleh Rasulullah ya Unais. Kemudian dia idhafah kepada selain ya mutakallim. Nah, apakah dhamir kaf dhamir mukhatab atau dhamir ghaib? Yang jelas bukan ya mutakallim. Atau idhafah kepada isim zahir. Isim zahir apa saja yang tentu maknanya apa bisa dipahami ya. Taib. Nah, itulah syarat asmul khamsah kemarin. Taib. Sekarang kita masuk kepada amsilatul asmul khamsah, contoh-contoh asmul khamsah. Nah, nanti baru setelah itu apa latihan insyaallah. Baik, silakan para peserta yaitu kajian ini yang senantiasa ngikutin, coba antum baca asmaul Amsilatul Asmaul Khamsah di halaman 959 ya. Baik para pendengar maupun para pemirsa TV Roja. Fadhol Sarisan. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Masud atas mukadimah dan penjelasan merujuk dari pembahasan Asmaul Khamsah di awal dan beberapa syarat Asmaul Khamsah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita berikan kesempatan untuk selanjutnya dalam pembahasan ala Amsilatul Asmaul Khamsah. Anda bisa membuka di halaman 59. Silakan di 0218236543. Kita angkat untuk telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di Solo. Ahlan di sini. Masya Allah. Taib. Ahlan biki ya Om. Tafadhali Om. Iqra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Amsilati asma'il khamsati mina ayatil tu'ani tu'aniyati wa ahadisi nabariyati. Naam. Qala ta'ala wa'idhidhani syaitan rajim ya uhtaharuna matana abdukin ra'asaw'in. Naam. Jadi itu yang di garis bawah ya, yang di garis bawah itu apa? Itulah Asmaul Khamsah. Ya, Asmaul Khamsah. Iya. Ismun min Asmaul Khamsah. Abu Ki. Ki kembali pada Ukhtaharun. Baik. Iya, ini kenapa dia pakai waw di sini? Marfu atau mansub atau majrur? Abu Ki marfu, Ustaz. Marfu. Kenapa marfu di sini? Ada karena abu ki ada wawu tu wawu abu ki abu sebagai apa dia? Sebagai isim kana. Nah, sahih isim kana. Jadi isim kana itu marfu ya. Ya, Ustaz. Dan ini banyak sekali Quran wa kana Allahu ghafuran wa kana Allahu, perhatikan lafzul jalalah itu marfu karena isim kana marfu wa kana Allahu ghafuran. Mana khabar kananya? Imro'a. Nah, perhatikan Imro'a. Taib jayid. Sahih. Qala ta'ala wa yas'aluna ka'an bil qarnain. Iya. Nah, ini juga ismun min asmul khamsah yang digaris bawahi yaitu dhi. Nah, ini marfu atau mansub atau majrur? Majrur. Majrur. Kenapa majrur? Ada an huruf jar. Apa tanda jarnya? Ya. Al-ya. Perhatikan anzil karnaini. Oh iya. Iya. Ya. Jayid. Yang punya dua tanduk ya. Li yang punya al karnain. Iya, Ustaz. Itu makna letter leg-nya. Letter leg-nya. Taib. Wa qala ta'ala qalu ya abana malaka la ta'manna la yusufa. Taib. Mana itu? Abana. Abana. Abuna, abana, abina. Taib. Nah, ini marfu atau mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Ya. Apa tanda nasabnya? Alif. Alif. Iya. Kenapa dia mansub di sini? Munada, Ustaz. Munada. Ya. Munada apa? Apakah selamanya mansub munada? Munada, iya, Ustaz. Kalau alus sebagai mudhaf. Oh iya, betul. Jadi kalau munadanya mudhaf, maka hukumnya mansub. Tanda nasabnya adalah ala ma yunsabwi. Tergantung tanda nasabnya. Taib. Asmaul Khamsah, isim Asmaul Khamsah, tanda nasabnya alif. Jadi ya abana. Taib. Ahsanti barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umu Abdillah di Solo. Alhamdulillah. Beberapa contoh beliau sudah dibaca dengan baik. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di line telepon 0218236543. Kita sapa peserta atau pendengar pemirsa berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Umu di mana? Umu Aisyah di Madiun. Umu Aisyah di Madiun. Baik. Silakan, Ustaz. Naam tafadhali ya Umu Aisyah. Iya. Tulisannya, Ustaz. Oh iya. Bismillah. Wa qala ta'ala fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Taib. Nah, di sini yang digaris bawahi yaitu akhana. Iya ya kan? Iya. Marfu atau mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Tanasabnya apa? Alif. Alif sama dengan abana. Kenapa mansub di sini? Maf'ulun bi. Maf'ul bi dari arsil, sahih. Iya. Arsil akhana. Iya, utus. Iya, bersama kami yaitu saudara kami. Taib akhana. Sahih. Terus selanjutnya? Wa qala ta'ala fa in kazzabuka fa qul rabbukum dzu rahmatin wasi'atin. Jayyid. Nah, ini dzu ya. Iya. Di mana sahib? Nah, kenapa? Ini jelas marfu ya. Rafa'nya apa? Tanda rafa'nya wawu. Wow. Taib. Kenapa marfu di sini? Kenapa enggak dza atau dzi? Fakul rabbukum sebagai khabar. Khabar dari? Rabbukum. Rabbu ya. Rabbu itu mubtada, sahih. Iya. Rabbu mubtada, khabarnya dzu. Sahih. Masyaallah. Masyaallah. Iya. Baik, satu ayat lagi. Wa qala ta'ala illa kabasiti kafaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Iya. Fahu. Fahu. Apa arti fahu? Mulut. Mulutnya. Iya. Baik. Sahih. Nah, ini apa itu tanda marfu atau mansub atau majrur? Mansub. Tanasabnya alif ya. Kenapa? Sebagai apa? Liya belugo sebagai maf'ulun bi. Maf'ul bi, sahih. Iya. Liya belugo fahu. Iya. Sebagai apa? Maf'ul bi daripada iya belugo. Sahih. Iya. Ahsant. Barakallahu fik. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Aisyah di Madiun. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio untuk membaca beberapa ayat dari contoh Asmaul Khumsah dan hadis ya yang disampaikan di sini. Fadli ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am yasubbu abar rajuli yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Baik, nah ini apa potongan hadis ya. Ya karena kita tidak bicara tentang hadis tapi terkait dengan yaitu Asmaul Khamsah ya. Baik, mana itu Asmaul Khamsah sini? Jelas yang di bawah ini. Aba. Baik, abar rajul aba. Kemudian abahu yang kedua abah juga sama. Nah, ini apa ini? Marfu mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Dan nasabnya? Alif. Alif. Kenapa mansub di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih dari? Yasubbu. Yasubbu. Mana fa'il yasubbu? Dhamir mustad. Ya. Dhamir mustad. Takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Kembali kepada potong hadis sebelumnya ya. Naam. Yasubbu. Dia akan mencelah. Apa? Abar rajul. Bapak. Seseorang. Fayasubbu abahu. Taib. Yang kedua abahu. Abahu mansub. Mansub juga sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, sahih. Sahih. Fayasubbu huwa kembali ke mana? Fa'ilnya huwa kan, so? Huwa. Fa'il yasubbu huwa. Dhamir mustatir. Taib. Mustatir takdiru huwa. Kemana kembali huwa? Ar-rajul. Ar-rajul. Ar-rajul. Kembali pada rajul. Maka laki tersebut akan mencelah abahu bapaknya. Nya ke mana? Ha ini kembali mana? Ar-rajul. Ha yang kedua abahu kembali ke mana? Ar-rajul. Rajul, masa dia mencelah bapaknya sendiri? Ini kembali kepada fa'il yasubbu yang pertama. Oh iya. Iya. Yasubbu pertama huwa. Dia kembali pada hadis apa di belakang seseorang ya, iya dia akan mencela, nah dia akan mencela bapak seseorang, maka seorang sebut apa mencela bapaknya, bapak orang yang mencela, iya, ya harus tahu kembali kemana kembali dhamirnya. Tapi ahsant, barakallahu fik. Una wa maulana. Taib, iya. Akhuna marfu'un. Marfu' mansub atau majrur? Marfu'. Marfu'. Dan rafa'nya? Al-waw. Waw. Kenapa marfu' di sini? Khobar. Khobar. Mubtada'nya mana? Anta. Anta. Dhamir ya. Anta akhuna. Kamu adalah saudara kami. Jayid. Ahsanta. Nah, inilah beberapa contoh ya daripada Asma'ul Khamsah, yaitu kata Abu, kemudian Ahu, kemudian Zu, kemudian Fa. Ya. Nah, ini beberapa contoh. Baik. Nah, kita masuk kepada tadribat, latihan. Latihan ya. Nah, coba nanti diperhatikan di sini. Nah, coba baca dulu instruksi dulu ya. Instruksinya tadribat awal ya, sebelum dibaca yaitu hadis ini. Hadis ya, semuanya hadis ya. Nah, sebelum dibaca ada 4 hadis di sini. Nah, maka perlu baca dulu apa? Instruksinya apa di sini? Baik, fadhil Ustaz Ihsan. Baik, jazakallahu khair Ustaz, pendengar dan pemirsa Raja TV sudah kita simak dan alhamdulillah sudah semakin jelas terkait dengan contoh-contoh dari Asmaul Khamsah. Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan contoh dari Asmaul Khamsah dalam posisi marfu, kemudian mansub, demikian juga majrur. Kita berikan kesempatan untuk selanjutnya untuk untuk tadribat ya, di tadribat di halaman 61. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah, ya? Di Bekasi, Ummu ya. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Bismillah. Ad-darsu sadis wal ishrun al-wahdatu al-thalitha ashar. A'idi, ulang kembali. Al-wahdatu. A'idi, ulang kembali. Ad-darsu sadis wal ishrun. Ad-darsu sadisu. Sadis wal ishrun. Wal ishrun. Nah, al-wahdatu al-thalitha ashar. Asalisata. Asalisata ashrota. Naam, ashrota. Tadribatun. Awalan. Coba apa? Instruksi bawah dulu baca ya. At-tadribul awal. At-tadribul awal istakhrij minan nususi sabiqati ma yali. Alif awalan al-asmaul khamsatu. Al-asma' al-khamsata. Naam. Khamsata af'alin madhiyatin mukhtalifatin. Fi'lan mudhari'an. Arba'ata af'ali amrin. Udhkur naw'a ismaini tahtahuma khutun. Iya. Baik, sekarang baca hadisnya. Bismillah. أولا عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه. طيب mana di situ asma al-khamsah ada tidak? Abu Bakr. Taib. Marfu apa dan rafa'nya? Al-waw. Taib. Kenapa marfu di sini? Fa'il. Mana fi'ilnya? Qoma. Fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, ini dapat satu ya, fi'il madhi. Kemudian Abu fa'il. Bakrin? Bakrin mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Baik, ada fi'il madhi lagi di situ? Hamida. Ada lagi? Laijat. Nah. Coba lihat betul-betul. Qala. Qala pertama an Qaisin qala. Nah. Qala qama Hamida radiya. Fa hamida. Hamida. Berapa fi'il madhinya? 3 4 4. Iya. Enggak ada lagi? Enggak ada saja. Asna bukan fi'il madhi? Asna. Belum tahu ya ini Ustaz. Hada fi'il madhi ala wazn af'ala. Asna yusni. Iya, asna yusni. هذا في الماضي على وزن أفعل يفعل. نعم. وأثنى عليه menyanjungnya, memujinya, menyanjungnya. Baik, ahsant, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umma Fatimah, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan di belakang Umma Fatimah di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali pemirsa berikutnya. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Abu Ridho di Medan, sir. Baik, Abu Ridho, ahlan di Medan, sir. Ahlan wa sahlan. Iya. Baik, al-an rakam 2, nomor 2. Nanti permintaannya apa? Tentang asmul khamsa, kemudian fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi, mudhari, amar. Kemudian isim yang digaris bawahi. Isim apa namanya itu? Baik. Iya, hasan. Naam, tafadhol. Fanian. عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. طيب ما شاء الله. طيب sekarang ada enggak situ أسماء الخمس اسم من أسماء الخمسة؟ Ada sah. Mana? Aba Sa'idin. Aba, jayid, sahih. Aba Sa'id. Marfu atau mansu atau majrur? Mansub, san. Mansub. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya alif. Alif. Taib. Ba'da ba' alif. Aba. Taib. Ya. Jayid. Limada mansub ini? Sebagai apa? Maf'ulun bih, san. Maf'ul bih, sahih. Ya, dan. Sahih. Taib. Masih ada lagi? Ismun asmul khamsa? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada. Nah, sekarang ada, sebutkan fi'il madhi di situ. Fi'il madhi. Iya. Yeah. Yang pertama qala, Ustaz. Qala sudah ya, sudah nomor yeah. satu sudah. Yang sudah disebut enggak yeah. perlu lagi? Enggak perlu ulang. Yeah. Sami'tu, Ustaz. Sami'tu. Betul. Sami'a fi'il madhi. Terus? Yeah. Kemudian fi'il madhi, Ustaz. Ya, iya, yeah, fi'il madhi. Fi'il madhi. Salla. Baik, terus? Kemudian Sallama. Baik, salla ya. Ala wazan fa'ala ya. Wa sallama, sahih ya. Ya. Ada lagi fi'il madhi? Laqinu. Laqinu, fi'il madhi. Laqinu. Fi'il madhi. Oh, bukan, san. Amar. Iya. Baik. Habis? Kalau ya, habis kita sudah. Pindah pada fi'il mudhari. Sudah. Khalas. Baik, sahih. Jadi enggak ada lagi ya. Iya, baik. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaqulu. Yaqulu. Baik. Ya, masih adakah fi'il mudhari? Tidak ada, Ustaz. Tidak. Laijad. Baik, fi'il amar? Laqinu tadi, Ustaz. Laqinu. Laqinu, iya. Lakin ya. Ala wazan fa'il. Fa'ala yufa'ilu. Fa'il ya. Amarnya ya, fa'il, fa'ila, fa'ilu. Lakin, lakina, lakinu. Lakinu ya. Ya. Talqin ya, taib ya. Terus asmul khamsah sudah, fil madhi sudah, fil mudhari sudah, fil amr sudah. Masih adakah fil amr lagi? Tidak, Ustaz. Tidak ada. Sekarang tidak ada. Yang digaris bawah, isim yang digaris bawahi. Yahya. Pertama Yahya, isim apa itu? Yahya. Isim mangkus. Isim mangkus. Yakin? Maksur. Maksur. Maksur. Apa, ya. Apa maksud isim maksur? Alif lazimah yang didahului fathah. Isim yang berakhiran alif lazimah dan didahului fathah. Sebelumnya fathah. Atau qablaha fathah. Qablaha fathah. Naam, ismun akhiruhu alif lazima wa qablaha fathah. Wa qablaha fathah. Baik. Nah. Coba antum i'rab. Yahya. Yahya majrurun bi'an. Ismun majrurun bi'an. Ismun majrurun bi'an. Wa 'alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alifi. mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Li annahu, li annahu ismul maksur. Ismul maksur. Taib. Taib. I'rab jayid, tapi belum bisa jadi salah, bisa benar. Ya, saya tidak akan koreksi dulu, saya akan lemparkan pada yang lain. Benarkah itu i'rabnya? Yahya ismun majrurun wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana min zuhuriha? Mana anzarat? At-ta'adzur li'annahu isim maksur. Taib. Taib. Ahsan. Ini belum tentu ya. Saya akan tanya yang lain. Iya, iya. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairah. Baridah. Barakallahu fiik. Taib. Jadi ada dua lagi ya sini ya. Pertama kata Yahya. I'rabnya seperti apa. Kemudian mauta. Taib. Masih nama apa biasanya? Iya. Kita kasih yang lain. Kesempatan lain. Baik, kita berikan kesempatan masih di nomor 2. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat atau kita berikan kesempatan untuk mendengar dan pemirsa yang lain untuk menjawab ya. Di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Di halaman 261 bagiannya baru bergabung dalam pembahasan Asmaul Khamsah. Baik, kita angkat kembali. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kita berikan kesempatan untuk yang menjawab ikhwah yang ada di studio. Ada Ibrahim. Iya. Bismillah. Silakan. Ya. Pertama tadi Yahya ya. Gimana i'rabnya? Sudah benarkah? Ismun majrurun. Wa alamatu jarun bi'an wa alamatu jarhi nasbihi nasbiha tu jarhi wa alamatu jarhi fathatun fathah terus li'annahu ismul ladzi la yansarif di mana fathahnya fathah zahira atau muqaddara zahira yang mana zahirannya? Dia. Huruf ya. Akhir apa? Huruf ya kah atau huruf ya, alif? Mabniun Mabni. Yahya ini semabni. Mabni. Mabni tanda midahnya apa? Baik. Baik. Nah, ini bagus juga tadi ya. Ismul ladzi sharif. Baik. Nah, nanti juga kita lempar peran lain ya. Sampai ketemu insyaallah. Pasti. Mari coba. Oke. Nah, ada temannya samping silakan. Atau belum ada pendapat? Belum ada. Nanti ya, insyaallah. Nah, nanti fursal akhirin. Kita berikan kesempatan yang berikutnya bagi ikhwan dan akhwat, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan sudah masuk, silakan coba. Baik, ini mungkin hal yang baru saja ya, terkait dengan i'rab. Iya. Bagi sebagian ikhwat atau bagi sebagian pendengar, mungkin insyaallah akan kita jelaskan nanti secara terperinci terkait dengan i'rab ini, bab mu'rab yang akan secara terperinci pada bab setelah Asmaul Khamsah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya belum bisa tersambung. Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan secara global. Yahya, antum jawabnya betul. Nah. Itu ismul ladzi la yansarif. Nah, perhatikan di samping itu juga isim maksur. Isim maksur karena dia berakhiran dengan alif. Sudah. Akh alif. Kemudian samping itu isim ini tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena dia ismul ladzi la yansarif. Walaupun dia tidak bisa ditanwinkan karena di akhir alif, ya kan? Nah, itu harakatnya muqaddara. Muqaddara. Apa illatnya Yahya ini? Yang pertama alamiah, yang kedua wazan fi'il. fi'il mudhari daripada haya Yahya. Sama seperti Yazid. Yazidu Ibn Muawiyah. Yazidu. Tidak boleh Yazidun. Nah, cuma kalau Yazid, harakatnya zahirah. Kerana di akhir huruf sahih. Nah, sedang ini adalah di akhir huruf alif. Huruf alif tidak bisa diharakatkan. Jadi ini Yahya ini, dia tidak boleh bertanwin. Nah, kenapa? Kerana ismul ladhi la yansarib. Nah, cuma tanda harakatnya, walaupun dia bertanwin atau tidak, itu tidak bisa diharakatkan. Kerana di akhir huruf alif. Ya. Jadi, ini bukan semata-mata isim maksur, tapi juga apa? Ismul ladhi la yansarif. Di satu dia, di sisi dia tidak boleh bertanwin, dikatakan ismul ladhi yansarif. Di satu sisi juga apa? Dia harakatnya yang tidak bertanwin tadi, yang fathah itu, tidak bisa dinampakkan fathahnya. Nah, Yazid. An Yazidah, kan? Ya, perhatikan. Ini ismul ladhi yansarif. Yazid tidak boleh bertanwin. An Yazid. Yazida, bukan Yazidun. An, bukan Yazidin. An Yazida, dari Yazid. Nah, ini ismul ladhi lain sarif, tanda jarnya apa? Fathah. Nah, cuma fathah di sini zahirah. Kenapa? Karena dal itu huruf sahih. Nah, fathah zahirah. Apa elatnya? Enggak boleh bertanwin. Pertama, alamiah. Alamiah. Arti alamiah, isim alam, nama. Nama seseorang. Sudah jelas, kita jelas apa berkali-kali ya, ini masalah alamiah. Alamiah, karena nama bagi seorang, nama tempat, Makkah contohnya, Mesir. Ini elat pertama. Elat yang kedua adalah wazan fi'il. Wazan, waznul fi'il. Wazan fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Zada Yazidu. Yazidu. Kalau ada nama orang si Yardo, masmuka Yardo. Masmuka Yafdulu. Yafdul. Nah, itu enggak boleh bertanwin. Sebagaimana fi'il enggak ada tanwin. Fi'il tidak ada tanwin, kan? Makanya ketika nama seseorang, polanya pola fi'il, baik itu fi'il madhi atau fi'il mudhari, maka tidak boleh bertanwin. Nah, termasuk tadi Yahya, karena itu pola fi'il mudhari daripada haya Yahya. Haya Yahya, arti haya Yahya hidup. Yahya itu hidup artinya. Yazid bertambah. Jadi an Yahya. Yahya. Ya. Nah, cuma ini fathah ini bukan fathah ini. Fathah harakat itu di akhir ya. Huruf akhir huruf alif. Nah, huruf alif. Nah, ini isim. Cuma dia termasuk ismul ladhi yansarif, tidak boleh bertanwin. Tanda jarnya fathah. Nah, cuma fathah di sini tidak bisa nampakkan. Kalau di sini bisa. Kenapa tidak bisa nampakkan? Karena ini isim maksur. Isim maksur adalah isim yang di akhirnya ada alif lazimah qablah fathah. Jadi isim maksur itu ada kalanya isim munawwan, isim bertanwin, ada kalanya isim ghairu munsharif. Ada kala isim munsharif, ada kala isim ghairu munsharif. Walaupun tidak bisa nampakkan harakat di akhir. Apakah dia tanwin atau tidak, tidak bisa nampakkan. Karena itu alif. Nah, dari mana kita tahu ini isim tidak boleh bertanwin? Dari pola. Yahya ini adalah isim alam, kemudian wazan fi'il. Isim alam. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan Mustafa, ya kan? Mustafa. Nah. Mustafa. Ya. Ini nama orang kan, Mustafa. Nah, apakah masuk ismul ladhi yansarif? Enggak. Kenapa? Karena kalau ismul jazm sharif itu ada ilatnya. Kalau dia isim alam, alamiah, kemudian wazan fi'il. Kenapa lagi? Alamiah, kemudian ajam, ujmah. Bukan apa? Bukan nama Arab. Ini nama Arab. Nah, kemudian timbang apa? Ziyadah alif wa nun seperti Utsman. Di sini enggak ada. Kemudian alam ta'nis mu'annas. Ini bukan mu'annas. Kalau mu'annas seperti Zainab, Fatimah. Atau nama laki-laki, Talhah, Usama. Ada tata'anis. Maka enggak bertanwin. Nah, ini isim apa? Isim ini isim munawwan. Isim munawwan. Cuma, tanwinnya enggak bisa menampakkan. Berbeda Muhammadun, Zaidun, Salihun. Karena huruf akhirnya bukan huruf alif. Nah, di sini alif enggak bisa menampakkan tanwinnya. Nah, huruf harakat apapun tak nampak. Enggak bisa nampakkan. Baik tanwin atau tidak pun enggak bisa nampakkan. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya, ketika ada an Mustafa, bagaimana harakat, bagaimana i'rabnya? Berbeda ini. Kalau an Mustafa ismun majrurun bi an wa alamatu jari kasrah. Ya. Karena isim munsharif itu tanda harakatnya apa? Kasrah, bukan fathah. Kasrah muqaddarah 'ala al-alif. Kalau siapa? Fathah muqaddar alif. Kenapa? Karena ini ismul ladzi lain sarif. Isim enggak bertanwin sama seperti Yazid. An Yazida. Nah, di sini tentang sunnah apa? Ismul sarif ada ilatnya di antara apa? Di alamiah, kemudian apa? Wazan fi'il. Yahya, Ahmad, itu wazan fi'il madhi atau fi'il mudhari. Bisa fi'il mudhari, Hamida Yahmadu, ana Ahmadu, kan? Artinya memuji kan? Bisa juga timbangan af'ala. Ahmad pola fi'il madhi. Yang jelas itu wazan fi'il. Nah, masuk an ahmada kan? Cuma harakatnya nyata, zahirah. Kenapa? Huruf sahih dal. Sementara ini huruf alif. Nah, ini dia. Terkait apa? Yahya. Jadi an Yahya. Yahya ismun majrurun bi'an wa alamati jari fathah. Li'annahu ismun ghairu munsharif. Muqaddara. Ala alif. Man amin zuhuriha at-ta'adhu li'anahu isim maksur. Ya. Jadi ada dua nama di sini. Munsharif, ismul munsharif, kemudian apa? Isim maksur. Baik. Fadhil Sa'adisan. Baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan secara terperinci terkait dengan Yahya yang sudah dijawab oleh ikhwah kita di studio dan disempurnakan kembali penjelasannya. Ya, oleh Ustaz, dan alhamdulillah kita berikan kesempatan untuk selanjutnya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat untuk peserta berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ummu Abdillah di Solo. Ahlan ya Umma, silakan. Naam, tafadhali Ummu Abdillah. Hadis laqinu iqra'i. Salisan. Nah, lah, sanian. Belum selesai. Iya, gimana, Ustaz? Iqra'i laqinu. Laqinu, ya, Ustaz. Laqinu mautakum. Laqinu mautakum kaula la ilaha illallah. Laqinu fi'il amr. Iya. Baik, tadi sudah ya. Baik, apa-apa? Coba irapkan fi'il amr. Laqinu fi'il amrin. Terus? Laqinu fi'il amrin. Fil amr mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kalau mu'rab berarti apa? Majzum gitu. Itu apa namanya? Jamak atau jamak? Enggak, ya saya tanya dulu, apakah fi'il amr itu mu'rab atau mabni? Kalau mu'rab berarti istilahnya bisa majzum. Ya kan? Kalau hukumnya sukun, majzum. Kalau hukumnya apa? Dia dhammah, marfu. Kalau hukumnya apa? Mansub, dia fathah. Mansub. Nah. Atau dia hasbun nun. Nah, ini apakah mu'rab atau mabni? Itu harus ditentukan dulu. Mu'rab. Iya. Ada khata. Semua fi'il amr itu mabni. Iya, semua fi'il madhi mabni, semua fi'il amr mabni. yang fi'il mudhari itu terbagi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, fi'il mudhari ada macam, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ini mabni. Mabni ala sukun. Ala sukun, di mana sukunnya? Alif. Hah? Taib, enggak apa-apa. Taib, taib. Kita tinggalkan itu dulu. Selanjutnya mauta, kok mauta ini? Ini isim apa namanya nih? Mauta itu mudhof. Isim apa? Isim. Namanya? Saya belum tanya tentang kedudukan i'rabnya, kedudukan jabatan katanya, belum situ. Yang saya tanya adalah bentuk mauta ini isim apa namanya nih? Isim. Masdar. Isim. Kalau Yahya tadi adalah isim maksur dan juga isim ladzin sharif. Isim maksur. Nah, kalau mauta maksur juga ada. Maksur juga. Baik. Apa tandanya isim maksur di sini? Alif. Alif. Sebelumnya fathah, sahih. Ya, fathah. Betul. Mauta itu isim maksur, sama seperti ad-dunya. Al-asa. Ya, itu isim maksur ya. Al-asa. Alifnya mat ke atas. Baik, mauta. Karena ini mudhaf ilainya dhamir, maka tulis alifnya panjang. Ya. Tapi kalau dia tidak mudhaf kepada dhamir, maka alifnya alif maksurah, alif bengkok. Mauta idhafah kepada selain dhamir, maka alifnya alif bengkok. Ya. Nah, ini dhamir ya, maka itu cara penulisan saja. Pakai alif panjang ke atas. Baik. Isim maksur ya, isim maksur. Coba ini sebagai apa di sini isim maksur di sini? Maf'ul bih. Baik, coba i'rab. Mauta. Isim maksur. Mauta maf'ulun bih. Mansubun. Mansubun. Makasih. Fathah. Mana fathahnya? Alif. Belum alif. Huruf alif. Huruf itu bukan harakat. Fathah. Zahirah atau muqaddarah? Zahirah. Ada tak. Kenapa? Muqaddarah. Ah, muqaddarah. Jadi fathatun muqaddaratun alal alif ya. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu isim maksur wa huwa mudhaf ya. Ya, taib, ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abdillah di Solo. Barakallahu fiik. Taib, di jawab dan alhamdulillah sudah dijelaskan kembali untuk masih nomor 2 ya. Lakinu mautakum terkait dengan i'rab dan uraian dari penjelasan isim maksur ini. Kita berikan kesempatan berikutnya. Masih di line telepon 021 823 6543. Silakan bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Kita sapa kembali, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umum di mana? Umum Aisyah kembali di Madinah ya. Baik, silakan. Nah, tafadhal ya, Lakinu tadi ya, belum tuntas tadi ini. Filamar. Ya. Lakinu fi'lun amrin. Mabniyun. Mabniyun ala hatfu hatfun nun li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Apa itu? Karena bersambung dengan wawu jama'ah. Iya. Jadi apa? Jadi lakinu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun, sahih. Iya. Li'annahu li'tisalihi biwawil jama'ah. Iya. Jadi kalau fi'il mudhari, apa fi'il amr, kalau sudah bersambung dengan waw jama'ah atau alif isnain atau ya mukhatabah, tanah mabninya apa? Hasfun nun. Kenapa hasfun nun? Karena fi'il mudhari berasal, apa? Fi'il amr berasal dari fi'il mudhari. Jadi lakini bina tulakkinuna. Bukankah di mudhari ada nun? Nah, ya, ketika fi'il amr nunnya dibuang. Sini sudah pernah kita bahas ya, fi'il mudhari itu dari apa? Fi'il amr dari fi'il mudhari. Ya, jadi kalau fi'il mudhari-nya bersambung dengan jama' berarti tulakkinuna. Nah, ketika mudhari, nah bagaimana cara bikin mudhari? Dibuang huruf illatnya. Coba sebentar ya. Iya. Tulakkinuna. Ini biar jelas. Laqqana yulakkinu. Fa'ala yufa'ilu. Nah ya, antum tulakkinuna. Tulak. Nah, tulakkinunya kalian mentalkinkan. Kan gitu. Bagaimana caranya? Dibuang huruf mudhara'nya. Nah, kemudian dibuang huruf nun. Hasfun nun sebagai tanda. Tanda apa? Bukan tanda majzum, tanda bina kana fi'il amr, fi'il amr. Fi'il amr itu mabni. Dikasih tanda alif, menunjukkan waw itu ada waw jama'ah, bukan waw huruf illat. Jadi lakinu, ini dia. Jadi lakinu fi'lun mudhari mabniun ala hasfin nun. Kenapa? Litisal bi waw jama'ah, bersama waw jama'ah. Taib, waw jama'ah itu sebagai fa'il. Ahsant. Al-an rakam salatha, nomor tiga. Iya, tulisannya Ustaz. Taib, ya. Ya. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasanu wal-Husainu sayyida shababi ahli al-jannati. Baik, adakah situ ism min asmal khamsah? Abi Sa'id. Ya, Abi ya. Mudhaf pada Sa'id. Ya, bukan ayahku. Abi Sa'id, ayah si Sa'id. Taib, majrur atau marfu atau mansub? Majrurun. Tanda jarnya? Tanda jarnya ya. Iya, betul. Ada lagi? Ismun asmal khamsah? Sudah enggak ada. Tidak ada. Taib, adakah fi'il madhi? Qala. Kalau qala sudah ya, selain yang enggak sudah disebutkan. Enggak ada. Taib, fi'il mudhari? Fi'il mudhari enggak ada. Enggak ada. Fi'il amar? Enggak ada. Tidak ada. Masya Allah. Sahih. Nah, pertanyaannya, Al-Hasan wal-Husainu sayyida syababi ahlil jannati. Sayyida sebagai apa di sini? Sayyida itu sebagai khabar. Khabar. Mubtada'nya mana? Al-Hasanu wal-Husain. Baik, Al-Hasan mubtada wal-Husain. Ia atafu pada Al-Hasan. Jayid. Coba i'rabkan sayyida syababi. Sayyida khabarun marfu'un wa 'alamatu rafa'ihi alif li'annahu mustana wa huwa mudhaf. Syababi mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun wa huwa mudhaf ahli mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarihi kasrah wa huwa mudhaf. Jayid. Al jannati mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarihi kasrah. Ahsant, Masya Allah. Jadi berapa kali idhafah ini? Pertama sayyida idhafah pada syabab, syabab idhafah pada ahl, ahl idhafah kepada jannah. Ketika dia jadi mudhaf tidak boleh berkalif lam, tidak boleh bertanwin. Taib, jayid. Pertanyaannya adalah, kemana nun? Kalau tadi musana sayyidah itu, mana nunnya? Nunnya dibuang. Dibuang. Kenapa dibuang? Karena tadi mudhof. Mudhof, sahih. Jadi kalau dia musana, ketika mudhof, nun dibuang. Asalnya sayyidani. Taib, ahsanti, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mu'aisyah di Madiun. Mumtazah. Sudah dijawab dari uraian fi'il amr, i'rabnya, demikian juga nomor 3, dan alhamdulillah dijawab dengan baik, barakallahu fik. Kita masih berikan kesempatan untuk nomor selanjutnya, ya, nomor 4. Silakan di line telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana? Rahma, Ustaz. Rahma di mana? Di mana? Di Ponorogo. Di Ponorogo, taib, masya Allah. Ahlan wa sahlan ya. Tafadhali ya. Lan rokam arba. Muhammad bin Ziyad. Muhammad Mudhof. Enggak, baca dulu. Belum ditanya. Ikrai, baca dulu. Muhammad bin Ziyadin qala. Iya. Sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in ghiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana salasina. Baik, jayid. Ahsant. Pertanyaan adalah, adakah ismu min asmil khamsah? Ada, Ustaz. Ada. Mana itu? Aba Hurairata. Baik. Sebagai apa di sini? Sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi. Coba i'rabkan aba ini. Aba mansubun. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Mansubun wa alamatun nasbihi alif. Di annahu asmaul khamsah. Kok asmaul khamsah? Cuma satu dia. Kenapa asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu 5, ini cuma satu. Jadi min, jangan pakai asma aja. Min asma'i minal asmaul khamsah. Ya. Ya, i'rabnya apa? Di annahu minal asma'il khamsah. Itu cara i'rab yang tepatnya. Kenapa? Minal asma', karena dia termasuk. Ya. Kalau kita asmaul khamsah bilang berarti cuma ini cuma satu. Aba itu cuma satu. Li annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk isim-isim yang 5. Jadi pakai min ya, Om. Setelah min itu al asma' jamak. Li annahu minal asma'. Jadi aba maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbih al-alif niyabatan al-fathah li'annahu minal asma'il khamsa wa huwa mudhaf. Hurairata mudhaf ilaih. Ya. Terus majrurun wa alamatu jarihi fathah li'annahu isim ghairu munsharif. Nah, ini dia. Perhatikan, ismu ghairu munsharif. Apa ilat di sini? 2 ilat, alamiah dan ta'nis. Bukan ajam, alamiah wa ta'nis. Hurairah bukan bahasa ajam, ini bahasa Arab. Hurairah, kucing kan? Naam. Ya, jadi alamiah ini nama orang, kemudian adalah ta'nis. Ada ta marbutah. Jadi ada nama orang bernama Hurairah. Jadi Hurairata. Jayid. Alamiah wa ta'nis. Makanya tanda jarnya fathah, sama seperti an umara. Demikian juga majrur, dia mudhaf ilaih majrur. Hurairata. Taib. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Fi'il madhi. Adakah fi'il madhi? Ada, Ustaz. Mana? Qala. Qala sudah ada di atas ya. Kita enggak sebutkan lagi yang sudah berulang, enggak disebutkan. Sami'tu sudah ada di hadis yang kedua. Tadi sudah disebutkan sami'ah, sami'tu. Tadi sami'tu Aba Sa'id. Hubia, Ustaz. Baik, jadi hubia. Hubia mana khufia? khafiyah, ghumma, satu riwayat ghumma. Jika apa? Jika apa? Tertutup ya. Jika tertutup atas kalian, tertutup oleh awan. Jadi ghubbiya bermakna sutira wa ghumma. Sama maknanya. Baik. Jadi ini fi'il, cuma dia apa? Fi'il madhi ya. Tapi fi'il madhi majhul ya. Kalimat ya. Pasif. Ya, ditutupi. Baik. Ada lagi? Fi'il madhi? Sudah, habis ya. Kemudian fi'il mudhari? Selain yang sudah disebut di atas? Di atas sudah sebut yaqul. Di sini juga yaqul, sudah ada. Ada lagi fi'il mudhari? Enggak ada ya. Baik, fi'il amar. Fi'il amar. Sumu. Sumu. Baik. Terus ada lagi? Wa aftiru. Aftiru. Aftiru aja kalau waw itu huruf ataf ya. Aftiru. Sumu. Kemudian aftiru, ada lagi? Akmilu. Akmilu. Berarti apa? Tiga fi'il mudha. Amar ya. Jadi sumu. Sama i'rabnya sama. Lakinu. I'rabnya sama. Mabniun ala hadfin nun. Aftiru juga sama. Mabniun ala hadfin nun. Li'anu litisal bi'ul jama'ah. Sama juga akmilu. I'rabnya sama. Taib. Ahsanti. Barakallahu fik. Naam syukran. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa rahmadi puan Rabu ya. Masyaallah barakallahu fik dan sudah terjawab. Kita masih berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, silakan dilakukan rahma. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa akhi di mana? Dari Abu Hawra di Depok. Abu Hawra di Depok. Baik. Masyaallah. Ahlan wa sahlan ya akhul karim. Ahlan, ahlan wa marhaban. Saya Ustaz mau tanya aja nih seputar kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an insyaallah. Iya. Baik, di surah Ali Imran ayat 183. Itu fa'ilnya ja'akum rusulun. Ja'akum. Tapi, ja'akum rusulun. Iya. Qul qad ja'akum rusulun min qabli. Sementara di Al-A'raf ayat 53 disebutkan min qablu qad ja'at rusulu rabbina. Ada fa'il ada fi'il yang sama cuman fi'ilnya berbeda tapi fa'ilnya sama. Ini secara ilmu nahwiyah seperti apa ya? Mohon ilmunya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin maksudnya apa? Yang satu pakai tata'anis ya? Ja'at dengan ja'a. Ja'akum rusulun pada Ali Imran. Ya. Ada banyak ja'atkum, kemudian ja'akum. Ja'akum, nah sahih. Yang satu pakai tata'anis, satu tidak. Nah. Kenapa? Karena fa'ilnya adalah jama' taksir. Esa. Jadi tuks rusul. Bimana? Bimana mursalun. Nah, itu jama' taksir. Tapi jamak taksirnya bukan wasab, bukan isim fa'il. Makanya, dan bukan isim maf'ul, tapi maknanya mursal. Ya. Jadi itu rasul, rasul bimakna mursal. Itu masdar bimakna mursal. Itu biasa. Dalam bahasa Arab, terkadang masdar bimakna isim maf'ul. Ya. Kadang-kadang isim fa'il bimakna isim maf'ul. Ma'un dafiq ay ma'un madfuq. Nah. Raddun masdar kan bermakna mardud. Itu biasa. Nah, di sini dia jamak dari rasul, jamaknya rusul. Ketika jamak taksir itu boleh pakai ta ta'nis dan boleh tidak. Nah, nah ini tanwi apa? Tanwi uslub ya. Masyaallah Al-Qur'an itu bermacam-macam uslub ya, mengajarkan. Nah, itu boleh pakai ta'nis karena itu bukan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim hakiki itu tidak boleh pakai ta ta'nis karena dia jamak muzakkar salim kecuali kalau mulhaq ya. Kalau mulhaq terkadang apa boleh pakai ya. Tapi umumnya enggak pakai ya. Baik wallahu a'lam. Sama sih tilkar rusul kan? Enam sah. Kalau kaidah aslinya apa? Kalau dia menyebutkan laki-laki kan ulaika kan? Ulaika rusul. Nah, boleh ulaika rusul tilkar rusul, tapi tentu ayat enggak boleh kita ubah. Nah, ayat enggak boleh kita ubah. Karena itu menunjukkan laki-laki, jama' berakal, maka ulaika at-tullab, kan gitu. Nah, kalau tullab itu berasal pada isim fa'il talib, maka enggak ada tilka tullab, karena dia isim fa'il. Isim fa'il. Nah, isim fa'il talib ke laki-laki. Jadi talibun tullab, jamak taksirnya. Jadi sepengetahuan saya, kalau dia mufradnya isim fa'il atau isim maf'ul ketika jamaknya adalah jamak menunjukkan laki-laki, tentu jamaknya mudzakkar salim. Terkadang ada jamak taksir. Nah, ketika di jamak taksir, nah maka tidak maki taknis. Ya, itu yang saya tahu ya. Ya. Kecuali kalau dia bukan dari berasal dari isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, apa aja untuk isim fa'il? Kafir, kufar kan? Kafir, kufar. Kalau kita kufar, ulaikal kufar, bukan tilkal kufar. Kenapa saya berkafir? Kalau rasul itu bukan isim fa'il, itu masdar, tapi jamak, tapi bermakna isim maf'ul, mursal. Nah, mursalun. Nah, ketika jamak dzikr salim, kan enggak bisa tilkal mursalun. Nah, tilka al-mursilun, pokoknya yang mengutus, enggak. Ulaikal mursalun, ulaikal mursilun. Karena jamak mudzakkar salim. Nah, tapi kalau jamak taksir yang bukan berasal daripada isim fa'il atau wasab ya, maka bisa, boleh pakai ta ta'nits, boleh tidak kalau dia fi'il. Isim isyaratnya boleh pakai tilka, dan boleh juga hukum asalnya pakai ulaika. Kalau itu, kalau jauh, kalau dekat, hadhihi dan haula'i. Wallahu a'lam. Baik, masyaallah, jazakallahu khair. Sedemikian yang bertanya, barakallahu fik yang di Depok ya. Nah, demikian. Kita berikan kesempatan berikutnya di penghujung kajian, masih tersisa satu nomor yang mungkin bisa dijawab kembali di 0218236543. Silakan. Langsung saja. Nah, itu menunjukkan ya. Aisyah. Iya, langsung saja. Ayyin fi ma yali al asma'a al khamsata. Nah, tentukan berikut ini isim yang lima. Mana isim lima? Yang mana dia bukan isim lima? Ini mudah insyaAllah. Nah, tila. Ikhwan. Nah, baik. Fadol. Akhi, silakan. Kita berikan kesempatan nanti antum. Assalamualaikum. Baik. Silakan dulu ada Umar Abdillah ternyata. Silakan ya Umar Abdillah. Asyatutisan ayu firmayari asma ahom tata. Iya. Abu Maro. Iya. Akuna. Sebutkan semua. Iya. Abu Umar, Abu Umara, apa itu? Asmaul Khamsah. Ismun min Asmaul Khamsah. Akuna Asmaul Khamsah. Enggak, bukan asma. Ismun min Asmaul Khamsah, gitu cara menjawabnya. Ismun Khamsah. Ismun min al Asmaul Khamsah. Ismun min al Asmaul Khamsah. Ismun min Asmaul Khamsah. Akuna ismun min Asmaul Khamsati. Terus? Atharaku bukan saja. Bukan. Yakin? Karena musanna bukan. Musanna, betul. Nakul abawakum laisa min asmil khamsah. Ya'nah musanna. Terus? Atta una bukan laisa isim musanna. Isim khamsah. Laisa min al asm bukan bukan. Laisa min al asmail khamsah. Laisa min al-asma'il khamsah. Naam, li'annahu jama' taksir. Jama' taksir. Terus? Du ismun min al-asma'il khamsah. Iya. Ya'annahu mufrad. Du'ilmin. Hamu. Hamu Ahmad. Ismun min al-asma'il khamsah. Naam, hamu Ahmada. Itu satu kata ya. Hamu Ahmada. Naam. Ismun min al-asma'il khamsah. Tayyib, terus? Ismun min al-asma'il khamsah. Baik, ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abdillah. Jadi di sini latin kedua yang bukan asmaul khamsah adalah abawakum dan abauna. Abawakum karena itu musanna, abauna karena dia jamak taksir. Selainnya adalah minal asma'il khamsah. Baik. Nuasil tajwid salis. Nah, nuasil. Kita berikan kesempatan untuk tadrib tsalis, latihan yang ketiga, alhamdulillah, di halaman 62 ya, di halaman 62 kita selesaikan insyaallah di 0218236543. Baik, sebelumnya kita berikan kesempatan ikhwan yang ada di studio. Fadli akhi. Nah, ikra soal. At-tadribu tsalis. Ikhtar lil faraq isman minal asmail khamsati. Iya. Awalan araftu alif akhaka ba abawaika jim ukhtaka. Araftu akhaka. Akhaka. Iya. Kenapa situ tulis di ini? Sebagai apa dia? Sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih. Ukhta? Enggak bisa ukhtaka. Ukhta termasuk juga itu. Tidak termasuk. Laisa min asmil khamsah. Betul. Betul. Jadi akhaka. Ahsant. Baik, berkam senin. Fadal. Thani. Tuwufiya Hamzah akhwaka aba dhul baiti jim abawahu. Dhul baiti. Dhul baiti. Iya. Tuwufiya dhul baiti. Baik. Yang lainnya akhwaka abawahu. Asmaul khamsah bukan? Bukan. Bukan. Baik. Baik. Ya anu musanna sa dzul baiti. Di mana sahibul bait? Jadi apa dzul ini? Fa'il. Fa'il? Naib fa'il. Naibul fa'il. Perhatikan konteks fi'ilnya, tuwfiya, tufu'ila. Okay. Itu fi'il majhul ya. Baik, ahsan. Fadhil Syekh, nah, rakam 3. Al-qalamu min alif ukhtika ummika hamika. Hamika. Hamika. Taib. Ya. Yang lainnya bukan asmaul khamsa ya. Laisa min asmaul khamsa. Majrur, tanda jarnya apa? Alia. Alia. Taib. Arba'ah ya, akhi. Taib, rakam 4. Rahim. Rabi hadza baitu Hamzah akhi alba akhika. Al-jim ukhtika. Akhika. Akhika. Naam, sahih. Itu akhika. Khamsah. Khamsah. Nadzif al-hamzah faka al-ba baitaka jim ra'saka. Naam. Nadzif faka. Faka. Jayid. Rakam 6. 6. Nuqtat. Nuqat. Tabibun. Tabibun. Abuna. Abuna. Abuna tabibun. Ya, abib. Kenapa pilih yang waw? Sebagai apa dia? Sebagai mubtada. Mubtada. Ya, abana itu mansub, abina majrur. Naam. Ya, jadi tepatnya abuna. Tidak. Baik, rakam sama sabah. Sabah. Qala Abu Hurairah. Ya, ini sudah sering ya Abu Hurairah. Insyaallah enggak salah ini. Sebagai fa'il marfu' darafa waw. Baik. Tuntaskan. Sami'tu Aba Bakrin. Aba Bakr. Naam. Kenapa pilih yang alif? Aba? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Jayid. Rakam 9. Hamuka zawjika. Hamuka. Naam. Hamuka. Abu. Abu zawjika. Iya. Hamuka. Kerana hamu itu bisa mertua ya. Naam, Ustaz. Mertua. Ya. Abu zawjika. Taib. Asyarah. Wasala wasala akhu. Akhu, naam. Wasala akhu Umar. Sara Umar. Kalau bukan fu Umar, kalau fu mulut Umar. Telah sampai. Harus juga perhatikan maknanya. Tai ahsanta barakallahu fik. Alhamdulillah. Masyaallah. Jazakallahu khairan khisatiya. Naam. Baik, tuntas ya. Alhamdulillah, insyaallah. Pekan depan kita masuk kepada maudhu' jadid al-ism mu'rab wal mabni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah kita telah selesaikan pembahasan asmaul khamsah dari latihan 1, 2 dan 3. Demikian penjelasan secara terperinci dan kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah yang harus kita niatkan ketika kita mulai ingin mempelajari bahasa Arab, Ustaz. Ya. Ya, dari pendengar kita di Sulawesi. Nah. Ya, karena Allah paling utama. Niatkan kita belajar adalah untuk semata-mata mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk membanggakan diri. Insyaallah. Ya. Jadi bukan untuk nanti kalau sudah pintar untuk dibanggakan diri, bukan untuk mencari dunia dan seterusnya. Yang sifatnya dunia itu tidak boleh kan. Niatkan karena Allah. Ya, semata-mata untuk mempelajari ilmu Allah, yaitu yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Itu niatnya, harus lurus. Nah, kemudian apa? Bersungguh-sungguhlah. Ya, kemudian tidak kalah penting adalah tanamkan dalam diri kita, yaitu hal yang ingin kita capai. Yaitu apa? Bagaimana kita bisa mampu membaca kitab-kitab tanpa harakat. Itu salah satu ya, ingin kita capai yang utama. Ya. Nah, sehingga kalau sudah demikian, insyaallah paling tidak bisa bertahan untuk mempelajari. Nah, baik. Jazakallah khairan. Demikian pendengar yang ada di Sulawesi, barakallahu fik. Terkait dengan kosakata ada pertanyaan terkait dengan makna gubia, Ustaz. Apakah makna gubia? Gubia, khufia, khafa, gummia, gumma. Dalam satu ayat gumma. Jika mana gumma tertutup oleh awan kan? Guyum. Sama seperti gubia, gubia di mana khafia tertutup. Jadi kalau bulan tertutup, ini kan terkait dengan apa? Terkait dengan puasa dan berbuka di waktu Syawal kan? Ya. Kalau tertutup bulan enggak kelihatan, maka sempurnakan Syaban jadi 30. Ya, ini tentang puasa. Sama riwayat lain, ghumma, fa in ghumma alaikum. Itu makna sama, itu muradif sinonim. Jadi satu riwayat pakai ghumma, satu riwayat ghubbia. Baik. Nah, Ustaz, nektafi insyaAllah. Baik, jazakumullah khair jazak. Atafun tanam, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.